kawan, coba dengarkan lagu yang ku ciptakan untuk teman sejalan. Ingin ku coba ukir kembali masa-masa indah bersama dirinya. Sosok dirinya membuatku mengerti arti sebuah persahabatan. Canda tawanya mengingatkanku pada kini kau telah pergi meninggalkan dunia. Takkan mungkin kembali semua yang telah terjadi. Di sini ku berdoa pada Yang Maha Kuasa agar kau tenang di alam sana. Agar kau tenang di alam sana.